Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari maxmandrew.com. 5 tips tetap santai untuk raih kesuksesan bisnis. Jika teman-teman adalah seorang yang malas kalau diajak bekerja keras, berarti kalian sama seperti saya. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kerja keras dalam menjalankan bisnis. Memang dari sekian banyak motivasi mengerjakan bisnis selalu dikatakan harus bekerja keras kalau ingin mendapatkan kesuksesan. Lalu bagaimana caranya mendapatkan kesuksesan bagi orang yang malas dan tidak mau untuk bekerja keras? Masih mungkinkah mereka mendapatkan kesuksesan? Jawabannya tentu saja sangat mungkin. Dalam hidup ini tidak ada kemungkinan yang mutlak. Kadang memang kerja keras tidak bisa menjamin Anda untuk menjadi seseorang yang sukses. Kadang dengan cara yang lebih santai justru bisa membuat kita lebih menikmati sehingga kesuksesan tidak terasa akan datang dengan sendirinya. Jika Anda bukan termasuk orang yang rajin, maka untuk meraih kesuksesan bisnis, saran saya adalah bekerjalah dengan cerdas. Anda harus pandai-pandai mengelola bisnis atau membangun bisnis dengan cara yang tepat, efektif, dan efisien, meskipun dengan cara yang santai. Pertama, yang sedikit terkadang yang lebih baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kadang-kadang kita terlalu serakah dalam menjalankan bisnis. Semua ingin kita jalani sendiri. Tidak saja satu atau dua bisnis, namun lebih banyak lagi. Nah, jika demikian, maka yang sedikitlah yang lebih baik. Karena semakin sedikit bisnis yang Anda kelola, maka itu akan bisa membuat Anda semakin fokus dalam berbisnis. Orang yang cepat meraih kesuksesan bisnis umumnya adalah mereka yang fokus pada satu atau dua tujuan saja pada saat yang sama. Selain itu, banyak tujuan dalam berbisnis tentu logikanya akan memberatkan Anda sendiri daripada fokus pada sedikit bisnis. Kedua, awali dari yang paling ringan. Jika saat ini Anda adalah seorang karyawan, lalu Anda ingin mengelola bisnis sendiri, maka sebaiknya jangan dulu lepas status karyawan Anda. Coba uraikan saja dulu tujuan bisnis Anda menjadi beberapa fokus kecil. Anda bisa memulainya dengan langkah yang sederhana dulu. Misalnya persiapan dengan belajar berbisnis atau membaca peluang bisnis yang ada. Anda harus mampu membagi proses tersebut ke dalam beberapa bagian kecil agar tidak memberatkan Anda. Karena melangkah dengan langkah besar dalam dunia bisnis, apalagi Anda belum berpengalaman di dalamnya karena sebelumnya Anda adalah karyawan, itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan bagi Anda. Yang ketiga, jangan melakukannya sendiri. Jika Anda merasa terlalu keras mengerjakan yang Anda kerjakan dalam mengelola bisnis, maka untuk membuat lebih santai adalah dengan membagi tanggung jawab tersebut. Anda bisa membaginya dengan teman, saudara, sahabat, atau orang yang Anda percayai lainnya. Dengan membagi pekerjaan, secara otomatis akan membuat pekerjaan Anda semakin ringan sehingga Anda bisa sedikit lebih santai sekarang. Selain itu, melakukan pekerjaan sendiri tentu juga akan menguras energi Anda sehingga akan cepat habis. Jadi, sedikit santai saya kira akan lebih baik dalam hidup Anda. Yang keempat, nikmati proses meraih kesuksesan bisnis. Kadang dalam menjalankan bisnis, kita selalu terbebani dengan berbagai target yang sudah kita rencanakan sendiri. Nah, lalu bagaimana jika Anda tidak mencapai target yang Anda buat? Pasti akan membuat Anda tertekan. Dalam menjalankan bisnis, apapun itu, target penting untuk kita buat. Namun, cara meraihnya adalah dengan menikmati proses yang ada. Nikmati saja apapun hasilnya. Saat ini Anda belum bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Mungkin di lain waktu Anda bisa mencapainya. Artinya apa? Bahwa target yang dibuat bukan untuk membuat Anda menjadi lebih stres. Lakukan saja yang terbaik, lalu nikmati hasilnya. Yang kelima, jangan melihat orang lain. Kadang dalam menjalankan bisnis, kita harus melihat kesuksesan bisnis yang telah didapat oleh orang lain. Namun, ada kalanya juga kita untuk sesaat untuk tidak melihat mereka. Kenapa demikian? Karena meskipun cara yang kita lakukan sama persis dengan yang mereka lakukan, itu tidak menjamin kesuksesan yang Anda dapatkan nanti sama dengan mereka. Nah, keadaan ini akan membuat Anda terbebani dan tidak santai dalam menjalankan usaha. Selain hal itu, sibuk melihat orang lain juga akan membuat Anda terlena sehingga justru lupa melakukan pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya bacakan di maxmandrew.com. Salam sukses.